يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Telah memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Terkhusus ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang sedang kita jalankan, ibadah yaitu yang disebut dengan ibadah siam, ibadah puasa. Pada hari ini kita telah memasuki tanggal 1 dari bulan Ramadhan, yang tentunya setiap mukmin, setiap muslim merasa senang, merasa berbahagia tatkala berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadhan. Karena di bulan tersebut dia bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan yang agung ini, kesempatan yang mulia ini, untuk banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan salihat, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit kita mengingat terkait tentang keutamaan yang ada pada bulan Ramadhan. Dan juga mungkin perlu kita mengingat atau sedikit mengingat terkait tentang keutamaan mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, yang mana kita telah mengetahui bersama bahwasanya puasa bulan Ramadhan ini adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, tatkala beliau menjelaskan tentang pondasi-pondasi Islam, tatkala menjelaskan tentang arkanul Islam, Nabi menyatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadhan. Muttafaqun alaih. Wa li muslimin wa shaumi ramadhan wa hajjil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Yang kedua adalah mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji. Barakallahu fikum. Inilah puasa Ramadhan merupakan pondasi di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ashiyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah di antara tujuan ashiyam. Tujuan ashiyam adalah menjadi atau supaya seorang menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga para ulama bersepakat, ijma'al muslimuna ala fardiyati shaumi ramadhan ijma'an qat'iyyan ma'luman bi darirati min dinil Islam. Sehingga kaum muslimin semuanya bersepakat, ya, semuanya sepakat tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadhan. Sehingga faman angkarahu wujubahu faqad kafar, maka barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban puasa, ditolak tentang kewajiban puasa, diingkari, maka sungguh orang tersebut telah kafir. Karena berarti dia telah menentang dalil yang datang dari Al-Quran, dalil yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada beberapa terkait tentang keutamaan puasa di bulan Ramadhan. Di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan telah dijelaskan oleh para ulama, wa min fadha'ilihi, di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan, annallaha katabahu ala jami'il umami wa faradahu alaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada semua umat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada semua umat. Artinya umat-umat terdahulu pun telah diwajibkan puasa. Ini sebagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ashiyam, berpuasa. Ya, berpuasa. Apa yang dimaksud puasa? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud asyam, yang dimaksud puasa adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Bahwasanya yang namanya asyam itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar ila tulu'il ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Dan dibarengi dengan niat. Harus dibarengi dengan niat. Inilah yang disebut dengan asyam. Barakallahu fikum. Dan di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan, wa min fadha'ili shaumi fi Ramadhan, di antara keutamaan puasa di bulan Ramadhan, dijelaskan oleh para ulama, annahu sababun limaghfirati dzunubi wa takfiris sayyi'at. Bahwasanya puasa merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan dihapusnya kejelekan-kejelekan. Puasa merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan dihapusnya kejelekan-kejelekan. Wa fi sahihain, disebutkan di dalam sahihain, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan imanan wahtisaban, didasari rasa iman dan mengharap pahala. Jadi puasanya dia niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, juga didasari dengan iman. Maka Allah telah mengampuni dosa-dosa orang tersebut yang telah lewat. Barakallahu fikum. Ini orang yang dia mengerjakan puasa atas dasar iman dan atas dasar ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Adapun arti imanan dijelaskan. Adapun yang dimaksud imanan billahi, yang dimaksud imanan artinya adalah imanan billahi waridha bifardiyatihi. Adapun yang dimaksud imanan adalah didasari dengan beriman kepada Allah dan ridha atas kewajiban puasa tersebut. Barakallahu fikum. Wahtisaban yang kedua adalah dalam rangka untuk mengharapkan, yaitu wahtisaban li thawabihi wa ajrihi lam yakun karihan li fardihi wala syakan fi thawabihi wa ajrihi. Kemudian dasar yang kedua tatkala orang mengerjakan puasa adalah dalam rangka ihtisaban, dalam rangka ihtisaban, mengharapkan pahala, yaitu mengharapkan pahala balasan dari si Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tersebut tidak merasa berat untuk menjalankan kewajiban puasa, tidak merasa berat untuk menjalankan kewajiban puasa. Barakallahu fikum. Dan dia juga tidak meragukan atas pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meragukan yang demikian. Barakallahu fikum. Benar-benar yakin. Maka orang yang puasanya seperti ini, ghufirallahu, diampuni bagi orang tersebut, ma taqaddama min dzanbihi, apa yang telah lewat dari dosanya. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan puasa pula dijelaskan oleh para ulama, wa min fadhailis shaumi, di antara keutamaan puasa, anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyanin bal yu'ti atau yu'ta shaimu ajrahu bighairi hisab. Utamaan yang berikutnya, bahwasanya pahala orang yang berpuasa tidak ditentukan dengan bilangan tertentu, sekian, sekian, tidak. Bahkan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa terhitung. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, di antara keutamaan puasa juga dijelaskan oleh para ulama, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah merupakan tameng. Puasa itu adalah merupakan tameng. Tameng dari apa? Di antaranya adalah tameng dari syahwat. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua, kepada para pemuda yang dia memiliki keinginan nikah tapi ternyata belum mampu, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ma'syaral sabab, wahai para pemuda, manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghadu lil basar wa akhsanu lil farji, wa ma lam yastati' fa 'alaihi bisaumi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, para Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itu akan menjaga pandangan dan akan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, tapi sudah kepengen menikah, kata Nabi, maka hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng. Tameng dari syahwat. Barakallahu fikum. Di antara keutamaan puasa pula dijelaskan oleh para ulama, puasa itu adalah merupakan tameng dari api neraka. Puasa merupakan tameng dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ash-shiyamu junnatun yastajinu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah merupakan tameng. Puasa itu adalah merupakan tameng yang akan menamengi seorang hamba, akan melindungi seorang hamba minan nar, dari api neraka. Ini puasa. Di antara keutamaannya pula disebutkan bahwasanya as-shaumu yudkhilul jannah. Puasa itu akan memasukkan seorang ke dalam jannah, ke dalam surga. Barakallahu fikum. Ya. Bahwasanya disebutkan di dalam hadisnya Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, qala qultu ya Rasulullah. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhalu bihil jannah. Qala 'alaika bisawmi la mithla lahu. Seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan memasukkan diriku ke dalam jannah." Apa jawaban Nabi? "Alaika bisaum." Hendaklah engkau berpuasa. Jalankan ibadah puasa, sesungguhnya tidak ada yang semisal baginya. Sehingga as-saum, puasa ini akan memasukkan seorang ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Dan di sana masih banyak lagi di antara keutamaan-keutamaan puasa yang tentunya barakallahu fikum sedikit saya sebutkan tadi sebagai dorongan untuk kita supaya semangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Semangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi sebagai mukadimah, pada hakikatnya pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sebuah risalah, sebuah tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdul Aziz Ibni Abdillah Al-Syekh, Mufti Kerajaan Saudiyah, yang berjudul tentang Haqiqatu Syahadati Anna Muhammadan Rasulullah. Hakikat seorang bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Hakikatnya ini seperti apa? Ini penting. Ya. Karena jangan sampai seorang dia mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah. Tapi tidak mengetahui, tidak ngerti konsekuensinya. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dijalankan. Padahal ini adalah merupakan rukun yang terpenting di dalam Islam. Rukun yang pertama adalah bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Dan bersaksi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Ini yang akan kita kaji. Ini yang akan kita bahas. Apa sih hakikat seorang bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah? Barakallahu fikum. Karena yang namanya persaksian itu bukan hanya sekedar bilisan, dengan lisan saja. Kalau hanya dengan lisan saja orang-orang munafikin bisa. Orang-orang musyrikin bisa. Tapi justru disebutkan oleh Allah bahwasanya mereka orang-orang munafikun. Orang-orang munafik berada di dalam keraknya neraka. Berada di dalam dasarnya neraka. Kenapa? Nih. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Faslun, penjelasan fasal, fi bayani haqiqati syahadati anna Muhammadan Rasulullah bil adillah. Faslun, suatu fasal tentang penjelasan hakikat syahadat Muhammad Rasulullah. Hakikatnya itu bagaimana sih? Konsekuensinya itu bagaimana sih? Tatkala bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata beliau, amma haqiqatu syahadati anna Muhammadan Rasulullah fahiya mutadhamminatun lil umur. Adapun hakikat seorang itu bersaksi bahwasanya Muhammad sebagai utusan Allah, sebetulnya terkandung di dalamnya beberapa perkara yang harus kita imani. Sehingga bukan hanya sekedar diucapkan. Di sana ada beberapa perkara-perkara yang harus diimani. Kata beliau, ra'suha wa asasuha al-imanu bihi. Di antara perkara yang harus diperhatikan, ra'suha wa asasuha, perkara yang paling tinggi dan yang paling pokok adalah al-imanu bihi, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala seorang bersaksi mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, perkara yang paling pokok dan nomor satu untuk kita jalankan adalah al-imanu bihi, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita imani? Wa dzalika bil imani wal yaqini tammi bi annahu rasuluhu haqqan. Yang demikian itu, orang tersebut mengimani dan meyakini dengan sempurna. Orang tersebut mengimani dan meyakini dengan tam secara sempurna bahwasanya Muhammad itu adalah rasul yang benar. Ini yang pertama. Kita mengimani, meyakini dengan sempurna bahwasanya Muhammad itu adalah rasul yang benar. Sehingga kalau muncul keraguan-keraguan, imannya itu tidak beres. Dia meyakini Muhammad sebagai utusan Allah, ya, tapi tiba-tiba kok ragu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita imani pertama kali. Yang harus kita yakini seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang tam, dengan keyakinan yang sempurna, meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalilnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, dan yang perlu kita imani pula, wa anna risalatahu amatun lil bashar, bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah umum untuk semua manusia, tidak dikhususkan untuk bangsa Arab, tidak dikhususkan untuk Bani Hashim, tidak dikhususkan untuk orang-orang Quraisy, mboten. Tidak. Tapi risalahnya adalah umum, lil bashar, untuk semua manusia. Sehingga kita semua ini yang mendengar khabar diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengimani dan wajib untuk mengikutinya. Kalau sampai menentang, tidak mau mengikutinya, maka sungguh orang tersebut dia telah menentang apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana risalatahu, bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk semua manusia, Arabihim wa ajamihim, baik bangsa Arabnya maupun ajamnya, non-Arabnya, semua barakallahu fikum dikenai kewajiban untuk mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Bahwasanya nabi yang sebelumnya ada yang diutus khasah li umati, khusus untuk umatnya saja. Diutus khusus untuk umatnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, risalahnya, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW amah, umum untuk semua manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf 158. Allah menyatakan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Dan juga di dalam ayat lain Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaikum jami'a. Allah menjelaskan rasul itu diutus kepada kalian jami'a, secara menyeluruh. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari syariatnya dengan mengatakan, maaf, sekarang saya tidak lagi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ya, katanya saya memiliki hubungan hati dengan Allah, sehingga dia meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Ini keliru. Bahwasanya Nabi SAW diutus kepada semua manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Di dalam surat Saba ayat yang ke-28. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia. Siapapun dia. Siapapun mereka. Bangsa Arabnya atau non-Arabnya. Barakallahu fikum. Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Ya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira. Sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau mentaatinya, mau mengimaninya, mendapatkan busrah kabar gembira dengan jannah, dengan sorga. Wa nadhira, dan juga sebagai pemberi peringatan, mengingatkan manusia. Ya, mengingatkan manusia dari apa? Dari azab yang sangat pedih. Tatkala seorang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka perlu diingatkan tentang adanya azab yang sangat pedih bagi orang yang menentang ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tujuan diutusnya Rasul, diantaranya basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang mau mentaatinya dengan mendapatkan jannah, dan peringatan bagi orang-orang yang menentangnya dengan mendapatkan siksa azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Ini dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya kita beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada manusia secara amah, secara umum. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi amah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Ini keumuman Nabi. Diutus kepada kaumnya secara khusus. Dan saya diutus kepada manusia secara amah, secara menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.